إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah Allah masih memberikan kemudahan kepada kita sehingga kita masih bisa bertemu di salah satu taman di antara taman-taman surga ini. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Ahmad, Rasulullah bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Jika kalian melewati taman surga, maka mampirlah, singgahlah. Para sahabat bertanya, "Wa ma hiya riyadil jannati ya Rasulullah?" Apa yang dimaksud dengan taman surga itu, wahai Rasulullah? Ini kan masih di dunia. Kita masih di dunia, tapi kata Nabi, kalau ada taman surga maka mampir. Apa taman surga ini ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, taman surga adalah khilatul zikir, ay majalisul ilm, majlis ilmu agama. Maka kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sesungguhnya di dunia ini ada taman surga. Barang siapa yang tidak memasukinya di dunia, dia tidak akan memasukinya di akhiratnya. Majlis ilmu, majlis atau taman surga di sini adalah majlis ilmu agama. Baik, kita lanjutkan kajian kita, kajian kitab Al-Kabair yang dikarang oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah rahmatan wasi'atan. Dan kita telah sampai pada Al-Kabiratur Rabi'ata Asyrata. Dosa besar yang ke-14. Syurbul khamri. Minum khamr. Meskipun tidak mabuk. Islam melarang khamr atau melarang minum khamr dikarenakan Islam datang menjaga berapa hal? 5. Masih ingat? Menjaga agama, menjaga nyawa, menjaga harta, menjaga akal dan menjaga nasab dan kehormatan. Maka apa saja yang melanggar lima asas ini pasti diharamkan dalam Islam. Salah satunya adalah minuman keras, karena minuman keras bisa menghilangkan akal, maka diharamkan dalam Islam. Lah, yang bawa kitab dilihat kitabnya, dan sudah ada PDF-nya, bisa dilihat di HP-nya sebenarnya. Minuman keras ini turunnya tidak langsung, ayat tentang minuman keras ini tidak diturunkan langsung dalam artian langsung diharamkan, tidak. Tetapi mengenai minuman keras ini ada 4 tahapan pengharaman. Tidak langsung minuman keras haram tinggalkan, tidak. Tetapi pengharaman minuman keras melalui 4 tahapan. Tahapan yang pertama adalah tahapan boleh, tidak berdosa, boleh dikonsumsi. Ini terdapat dalam surat An-Nahl ayat 67. Ini tahap pertama, boleh. An-Nahl ayat 67. Wa min samaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakara wa rizqan hasana. Dan dari buah kurma juga buah anggur bisa kamu buat minuman yang memabukkan. Wa rizqan hasana, dan rezeki yang baik. Inna fi dzalika laayatan liqaumin ya'qilun. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda kekuasaan Allah bagi orang yang berpikir. Itu pertama, tidak dicela. Bahkan Allah mengabarkan bahwa minuman keras itu biasa dibuat dari kurma dan anggur. Tidak ada celaan di sini. Bahkan dikatakan di sini kalian bisa menjadikan dari pohon kurma dan pohon anggur itu sakaron, minuman yang memabukkan, warizkon hasana, dan rezeki yang baik. Allah mensejajarkan memabukkan dengan makanan yang rezeki yang baik. Jadi anggur, kurma, menurut ayat ini untuk dua hal. Untuk menjadikan minuman apa? Keras, dan rezeki yang baik. Paham maksudnya? Di sini disejajarkan dengan rezeki yang baik. Untuk makan kan kurma itu kan? Anggur. Disejajarkan, berarti boleh. Tidak haram. Surat An-Nahl ayat 67. Itu tahapan pertama. Tahapan yang kedua yaitu surat Al-Baqarah ayat 219. Kalau yang pertama tadi tahap pembiaran, pembolehan, maka tahap kedua ini Allah ingin menyampaikan bahwa khamr itu ada manfaatnya, tapi juga ada mafsadatnya, bahayanya, dan bahayanya lebih banyak daripada manfaatnya. Tapi belum diharamkan. Masih disampaikan khamr itu ada manfaatnya, tapi banyak enggak baiknya. Itu surat apa? Al-Baqarah ayat 219. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Dan mereka berkata, bertanya tentang hukumnya khamr dan perjudian. Qul, katakanlah Muhammad kepada kaummu, fihima ismun kabir. Di dalam khamr, minuman keras, dan judi, ismun kabir, ada dosa besar. Wa manafi'u linnas, tapi juga ada manfaatnya. Dicela, tapi juga di jalanan, dipuji. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima, tapi bahayanya lebih banyak daripada manfaatnya. Sudah diharamkan mutlak apa belum? Belum. Bahkan masih ada pujian, masih ada apa? Manfaatnya. Surat Al-Baqarah ayat 219. 9. Tahapan yang kedua, nomor berapa? 3 adalah tahapan larangan, tetapi larangan ini tidak semua waktu. Larangan mengkonsumsi minuman keras di dekat-dekat waktu sholat, tidak mutlak, tapi di dekat-dekat waktu sholat. Ini ada dalam surat An-Nisa ayat 43. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendekati sholat sedangkan kalian dalam kondisi mabuk. Berarti kalau di luar-luar waktu sholat yang jauh masih boleh. Ayat ini turun karena ada sahabat yang sholat, ketika sholat ngomongnya gak jelas, bacaan Qur'annya ini ngelantur gak karu-karuan. Terus turunlah ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian mendekati sholat sedangkan kalian sedang mabuk. Hatta ta'lamu ma taqulun, supaya kalian memahami apa yang kalian baca ketika sholat. Berarti kalau di luar sholat mabuk enggak apa. Ini nomor berapa? 3. Umar bin Khattab ini enggak tenang hatinya. Umar bin Khattab mengatakan, ya Rabbi bayyin lana bayanan syafia. Ya Allah, terangkan kepada kami sejelas-jelasnya tentang hukum khamr. Langsung turun ayat. Kena doanya siapa? Umar bin Khattab. Turun ayat yang terakhir, yang finish, tidak boleh ditawar lagi. Surat Al-Ma'idah ayat 90. Al-Ma'idah ayat 90. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, judi, kemudian berhala-berhala dan azlam, undian-undian, itu rijsun, keji, najis, jelek, min amali syaitan, termasuk amalia setan. Fajtanibuhu, tinggalkanlah. La'allakum tuflihun, supaya kalian menjadi orang yang selamat, orang yang beruntung. Sini surat Al-Ma'idah ayat 90. Ketika turun ayat ini, ayat terakhir ini, para sahabat memecahkan gentong-gentong khamr mereka. Di zaman sahabat itu, khamr itu sudah bagian dari kehidupan. Ya. Di zamannya sahabat dulu itu, sebelum turun ayat ini, tubuh-tubuhnya orang Arab itu ya mengalir di dalamnya khamr-khamr. Bahkan cara menghormati tamu itu adalah dengan menghidangkan khamr yang sudah ditanam selama tahun-tahun. Kalau ada tamu datang, diambil dong. Ya, yang disimpan lama itu, kalau tamunya istimewa, diambil, disuguhkan. Yang paling lezat bagi mereka. Ya, saking mendarah dagingnya. Ketika turun ayat ini, Madinah banjir khamr. Turun ayat ini di mana? Di Madinah. Dipecahi semuanya. Sampai jalanan-jalanan Madinah ini penuh dengan air arak, air khamr, air minuman keras. Itulah para sahabat. Mereka berhenti ketika Rasulullah berhenti. Mereka berjalan ketika Rasulullah sallallahu alaihi berjalan. Ketika turun ayat ini, dipecahi semua oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi. Padahal mereka adalah kaum yang tidak bisa pisah dengan khamr. Akhirnya para sahabat, ketika turun ayat ini, para sahabat mengatakan, intahaina ya Rob, intahaina ya Rob, selesai ya Allah, selesai, tidak akan ulang ya, dipecahi semua di Madinah. Ketika turun surat apa tadi? Al-Ma'idah ayat 9. Dan ada di kitab sampean ya, surat Al-Ma'idah ayat 90. Lihat Apa saja yang diharamkan di sini? Khamr, terus judi, terus berhala, terus menggoda nafsu. Kenapa khamr? Karena khamr menghilangkan akal, merusak akal. Mengapa judi dilarang? Merusak harta. Mengapa berhala dilarang? Merusak akidah. Kompleks. Tiga-tiganya. Merusak akal dilarang, merusak harta dilarang, merusak akidah pun dilarang. Dalam ayat ini. Surat apa tadi? Surat Al-Ma'idah ayat 9. Hanya kita tidak boleh. Para sahabat itu bisa lepas dari minuman keras. Masa yang hanya rokokan tidak bisa terlepas? Lebih sulit mana sih, Pak? Melepaskan rokok sama minuman keras? Wallahu a'lam ya, kita tidak pernah nyoba. Kata para ulama, kebahagiaan, kata para ulama, kenikmatan, kelezatan itu ada tiga. Saya yakin yang hadir di sini semuanya ingin nikmat, ingin lezat. Tapi lezat yang mana, nikmat yang mana yang kita cari? Karena menurut para ulama, kelezatan, kenikmatan itu ada tiga. Yang pertama, al-lazzah al-hayawaniyah. Kelezatan yang dirasakan oleh manusia, tapi hewan pun bisa merasakan. Itu kenikmatan model pertama. Kelezatan model pertama. Kelezatan yang dirasakan oleh manusia, tapi hewan pun bisa merasakannya. Ini namanya al-lazzah al-bahiliyah atau al-hayawaniyah. Contohnya apa? Enak makan, enak tidur, enak kawin, enak istirahat. Ini kenikmatan hayawaniyah. Jadi kalau panjenengan yang hidup di dunia, orientasinya enak makan, enak tidur, enak kerja, enak pulang, enak hubungan badan, ini terus dalam hidupnya. Berangkat, kerja, pulang, makan, istirahat, liburan, berangkat, kerja, tidur, kawin sama istri. Ini terus setiap hari. Boleh gak kita mencari kenikmatan yang seperti ini? Boleh, gak apa-apa. Tapi kalau ini saja yang panjenengan cari, berarti kelasnya anda ini hayawaniyah. Hewan. Hewan itu gak sekolah, dikasih Allah. Seperti makan, tidur, kawin, dikasih sama Allah. Dicukupi sama Allah. Maka kalau kita di dunia ini cari makan enak, tidur enak, istirahat enak, kawin enak, ini saja level kita ini masih hayawaniyah. Hewan pun bisa, gak sekolah loh, dikasih sama Allah. Setuju gak? Ya harus setuju. Gak boleh gak setuju. Yang nomor dua. Itu lebih loh ya. Jangan jadi itu, itu lebih. Yang nomor dua. Al-lazza as-syaitoniyah. Kelezatan yang dirasakan oleh manusia. Tapi setan pun bisa merasakannya. Seperti apa? Kelezatan khamr. Ini kelezatan minuman keras. Bagi orang yang terbiasa minum minuman keras, lezat apa tidak? Saya mau tanya, lezat apa tidak minuman keras itu? Lezat. Bagi orang yang terbiasa mengkonsumsi narkoba, bagi dia narkoba itu lezat, bikin terbang. Bagi orang yang sudah terbiasa berzina, zina itu nikmat. Bahkan kalau orang sudah terbiasa zina, kok tidak zina? Pusing kepalanya. Sudah terbiasa zina. Nikmat, lezat. Tapi kalau kelezatan yang seperti ini yang kita cari, maka ini kelezatan yang dirasakan oleh setan. Kelas kita, kelasnya na'udzubillah min dzalik. Maka carilah kelezatan yang tidak bisa dirasakan hewan, tidak bisa dirasakan setan, tapi hanya kita yang merasakan. Ini namanya al-lazzah al-malakiyah. Kelezatan yang hanya bisa dicicipi dan dirasakan oleh manusia dan para malaikat. Lezatnya ketaatan. Lezatnya menuntut ilmu. nikmatnya bangun di tengah malam, nikmatnya silaturahim, nikmatnya berbakti kepada orang tua, nikmatnya membantu orang yang susah. Kalau Anda membantu orang susah, kok ada nikmat dalam jiwa Anda? Anda orang beriman. Kalau Anda berbakti ke orang tua, kok Anda merasakan kenikmatan? Anda adalah mencapai kenikmatan yang paling tinggi. Inilah kelasnya yang kita harus mencari. Kenikmatan apa tadi? Al-lazzah al-malakiyah, kelezatan yang hanya kita rasakan dengan para malaikat. Sampai-sampai para ulama mengatakan, seandainya para raja dan para putra mahkota mengerti lezatnya menuntut ilmu, niscaya mereka menyerbu kita dengan pedang-pedang mereka karena iri dengan kita. Tolong berlain. Karena kita harus bahagia dengan menghadiri ilmu agama. Itu ya. Sebagaimana kelezatan ada tiga, maka kebahagiaan pun ada tiga. Ini disebutkan oleh Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah. Kalau kelezatan tadi ada tiga, maka kebahagiaan pun ada tiga. Yang hadir di sini semuanya ingin bahagia. Kan gitu ya. Tapi kebahagiaan yang bagaimana? Karena kebahagiaan itu ada tiga. Yang pertama, as-sa'adah az-zahiriyah. Kebahagiaan yang bersumber dari, mohon maaf, yang pertama adalah as-sa'adah al-jasadiyah. Kebahagiaan yang bersumber dari jasad kita, jasmani kita. Memiliki wajah yang rupawan, memiliki tangan yang kuat, memiliki rambut yang bagus, memiliki mata yang jernih, memiliki kaki yang kuat, tidak berpenyakitan, tidak sakit-sakitan. Ini adalah bahagia. Tapi namanya bahagia apa tadi? Jasad ini. Sekiranya jasad ini bukan kebahagiaan, tidak mungkin para selebritis itu melakukan permak wajah. Tidak mungkin. Kenapa mereka operasi wajah-wajah mereka? Karena mereka itu yakin bahwa fisik ini menimbulkan kebahagiaan. Sekiranya fisik itu bukan kebahagiaan, nikmat fisik itu bukan kebahagiaan, tidak mungkin rumah sakit itu penuh dengan manusia. Itu menunjukkan bahwa jasad sehat itu adalah kebahagiaan. Itu kebahagiaan pertama. As-sa'adah al-jismiyah al-jasadiyah. Kebahagiaan yang bersumber dari jasad kita. Yang kedua, as-sa'adah al-kharijiyah. Kebahagiaan yang bersumber dari luar jasad kita. Seperti memiliki rumah yang megah, memiliki kendaraan yang nyaman, memiliki istri yang cantik, memiliki suami yang tampan, memiliki bisnis yang lancar, memiliki keluarga, memiliki apa saja dunia ini. Ini kebahagiaan. Tapi namanya kebahagiaan al-kharijiyah, di luar dari jasad kita. Saya mau tanya, boleh gak orang Islam mencari kebahagiaan yang pertama dan kebahagiaan yang kedua? Boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Boleh, gak apa-apa, silakan cari. Tapi bersiap-siaplah berpisah dengannya manakala ruh kita berpisah dengan jasad kita. Anda akan meninggalkannya. Kalaupun Anda tidak meninggalkannya, dia yang akan meninggalkan Anda. Wajib. Wajah tampan, berapa tahun? 40 tahun hilang tampannya. Hilang cantiknya. Mata yang jernih, berapa tahun? 50 tahun sudah tidak jernih lagi. Harta yang banyak, kalau sampai mati, hilang semua, terputus. Boleh cari, tapi gak dibawa mati, hilang. Bahkan sebelum mati sudah hilang kadang-kadang. Tapi carilah kebahagiaan yang nomor tiga, yang tidak terputus, yaitu as-sa'adah ar-rufiyah, kebahagiaan yang bersumber dari ruh. Nikmatnya mendatangi majelis ilmu. Saya yakin di jam ini, di detik ini, ada keluarga yang menyiapkan perbekalan untuk mencari taman-taman dunia. Saya yakin. Ini hari apa? Hari Ahad. Saya yakin detik ini banyak orang yang menyiapkan, memasukkan makanan di mobilnya, memasukkan tas di mobilnya, mencari taman-taman dunia. Dan alhamdulillah, kita di sini mencari taman akhirat. Dan mudah-mudahan pertemuan kita di taman surga di dunia ini, ini menjadi isyarat pertemuan kita di surga dari Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan menuntut ilmu, kebahagiaan bangun malam, kebahagiaan bermunajat kepada Allah. Inilah kebahagiaan yang tidak terputus meskipun kita sudah meninggal dunia. Salah satu adalah ilmu yang bermanfaat. Kan gitu kan? Ada tiga hal yang tidak terputus. Satu, ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah dan anak saleh. Anak saleh. Karena ini adalah tidak terputus. Kata Umar bin Khattab, laula salasa ma ahabbu wa ufid ma awaddu wa ufidbu an abqa fid dunya. Kalau karena bukan tiga hal, aku enggak ingin lama-lama hidup di dunia. Kata Umar bin Khattab. Kalaulah bukan karena tiga hal, aku enggak senang hidup di dunia. Yang pertama, laula al-jihad fi sabilillah. Karena aku adalah seorang khalifah, maka aku harus menyiapkan jihad, berjuang di jalan Allah. Satu, jihad di jalan Allah. Kedua, yang pertama, mohon maaf, saya cancel ya. Yang pertama, qiyamul lail, sholat malam. Yang kedua, mujalasatus sholihin, bermajlis dengan orang-orang baik, menuntut ilmu. Yang nomor tiga, jihad di sabilillah, karena dia seorang khalifah, panglima tertinggi negeri Islam. Tiga hal. Kalau bukan karena tiga hal ini, kata Umar, aku gak ingin lama-lama di dunia. Kita pun harus seperti itu. Dan satu, nikmatnya bangun malam. Dua, nikmatnya menuntut ilmu. Tiga, nikmatnya berjuang. Berjuang dengan apa yang Anda miliki. Dengan harta, dengan ilmu, dengan tenaga. Ya. Apa yang kita dermakan untuk Islam ini, itulah yang tidak terputus pada hari kiamat. Itu ya. Oke. Jadi sumber kebahagiaan ada tiga, sumber kelezatan juga ada tiga. Dan pilihlah yang nomor berapa tadi? Tiga. Tapi ini bukan pemilihan gubernur ya. Pilihlah nomor tiga. Kok kebetulan nomor tiga ya. Terus, kita kembali ke khamr, minuman keras. Tidak disebutkan di kitab dan tolong ditulis. La'anallahu fil khamri asra. Allah melaknat minuman keras dari 10 segi. Minuman keras itu dilaknat oleh Allah dari 10 segi. Yang pertama, asiraha. Orang yang meres anggurnya. Yang meres saja itu kena laknat. Wa mutasiraha, dan orang yang minta untuk diperaskan anggurnya, yang mesen, kena laknat. Yang nomor tiga, wasyaribaha, dan orang yang minum, orang yang meminumnya. Nomor empat, wahamilaha, dan orang yang membawanya, distributornya, supirnya, yang bawanya, kena laknat. Yang nomor lima, wal mahmul ilaihi, dan orang yang minta dibawakan kepadanya. Nomor enam, wasaqiyaha, dan orang yang ikut menuangkan minumannya. Meskipun dia tidak minum, tapi bantu menuangkan, kena laknat. Wabai'aha, dan orang yang menjualnya. Wa akila samaniha, dan yang ikut makan hartanya, dan yang ikut makan harganya. Jadi kalau ada laki-laki jualan komer dibawa pulang, istrinya ikut makan, kena laknat juga. Anaknya makan, kena laknat juga. Kok gua kena? Terus nomor 9 ya Rai. Ya, nomor 9 wal mustarilah, dan orang yang membelinya. Wal mustaralahu, dan orang yang minta dibelikan. Tadi berapa? Rawahu Tirmidzi, hadis sahih riwayat Imam Tirmidzi, wa shahahahu al-Imam Al-Albani, dan disahihkan oleh Imam Al-Albani. Dikul yang meres anggurnya, yang minta diperaskan untuknya, yang meminumnya, yang membawanya, yang minta dibawakan kepadanya, yang menuangkannya, yang menjualnya, yang ikut makan harganya, yang membelinya, dan yang minta dibelikan untuknya. 10. Ya, termasuk apa namanya? Narkoba. Karena ilahnya sama. Sebab pengharamannya itu sama, Pak. Menghilangkan apa? Kena laknat dari 10 suci. Na'udzubillah minzalik. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang pertama dalam surat Al-Baqarah 209, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabir. Mereka bertanya tentang khamr dan judi, katakan Muhammad, sesungguhnya keduanya itu ada dosanya yang besar. Sampai di situ ya di kitabnya antum. Iya. Sengaja enggak diteruskan sama pengarang kitab ini. Pasal kelanjutan itu kan ada manfaatnya gitu. Karena ini Al-Baqarah yang 219 ini belum yang sini. Kan gitu tadi ya. Masih disebutkan kalau punya manfaat. Tapi diputus oleh pengarang kitabnya. Kalau diteruskan masih disebutkan apa? Manfaatnya. Sedangkan kaidah, kalau mengingatkan sesuatu bahaya, jangan disebutkan manfaatnya. Gitu loh. Para ulama itu kalau mentahzir, memperingatkan dari suatu bahaya, dilarang menyebutkan manfaatnya. Misalnya ada tokoh Syiah. Kalau kita mentahzir dia, diungkap semua kejelekannya dan tidak boleh menyebutkan kebaikan. Yang manusia baik itu kepada setan baik aja. Baik loh ya. Mungkin dia suka ngasih orang, bisa jadi. Itu enggak boleh disebut. Kalau dalam rangka apa? Memperingatkan. Kan percuma. Abu diceritakan jelek-jeleknya tapi dia baik. Nah, termasuk ini. Makanya diputus sampai di sini. Padahal kalau ayat ini dilanjutkan masih disebutkan apa? Manfaatnya. Bisa dipahami? Ya, itu kaidah para ulama. Kalau mentahzir, sebutkan ayatnya, jangan disebutkan apa? Jangan berteman sama orang ini. Jelek-jelek-jelek terus dikatakan terakhirnya, tapi dia itu baik, keliru. Hilang semuanya yang jelek hilang akhirnya. Itu kaidah. Ya, kalau lagi memperingatkan dari bahaya, jangan sebutkan sebaiknya. Kecuali tidak dalam rangka memperingatkan, misalnya menyampaikan biodata, itu beda. Biografi juga. Tapi kalau dalam rangka memperingatkan bahaya, enggak boleh disebutkan kejelekannya. Maaf kebaikannya. Yang kedua, ayat yang kedua ini ayat yang merupakan terakhir turun tadi. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal anshabu wal azlam rijsun min 'amali syaitani fajtanibu. Tadi itu ya, sesungguhnya wahai orang yang beriman, sesungguhnya khamr, judi, berhala dan juga undian, mengundi nasib, rijsun itu keji, kotor, najis, min amali syaitan, termasuk amalia syaitan. Fajtanibuhu, maka tinggalkanlah. Nah itu. Nah sekarang khamr itu najis apa tidak? Para ulama berselisih pendapat. Yang rajih wallahu a'lam bishawab, yang dimaksud di sini najis ini bukan najis ain, bukan najis barangnya. Tapi najis artinya jelek. Berhala di sini disebut najis ya kan? Di sini ada yang disebut najis. Mengundi najis pakai daging gitu. Daging najis juga. Apakah ini najis ain ini atau najis maknawi? Antum habis wudu, kesenggol patung. Di suci lagi apa enggak? Enggak usah, batu kok. Berarti yang dimaksud di ayat ini, najis ini bukan najis aini. Paham maksud saya ya? Bukan najis zat, tapi najis maknawinya. Makanya pendapat yang rajih, wallahu a'lam bishawab, meskipun khilaf para ulama ya, tapi saya pribadi lebih cenderung ke ulama yang mengatakan bahwa alkohol itu tidak najis, tapi haram. Yang haram belum tentu najis, tapi yang najis pasti haram. Setuju enggak? Kok koyok mikir gitu. Yang najis pasti haram. Yang haram belum tentu najis. Contoh yang najis pasti haram. Contohnya apa? Semua benda najis pasti haram. Benda itu kalau najis pasti haram. Ya. Yang najis pasti haram. Kotoran. Kotoran ada dua. Kotoran hewan yang bisa dimakan dagingnya. Dan kotoran hewan yang tidak bisa dimakan dagingnya. Kalau kotorannya hewan yang bisa dimakan dagingnya, itu tidak najis. Sampai ke masjid kena kotoran kambing. Gak usah dibasuh lah, Pak. Dan najis itu tidak membatalkan wudhu, Pak. Najis membatalkan wudhu apa tidak? Tidak, najis itu dicuci, tapi gak usah wudhu. Nah, karena ini masuk bab najis ya, saya tanya yang bisa jawab saya kasih hadiah. Kemarin ada yang saya janjikan hadiah tahu? Ada, saya ingat. Ada orangnya. Jangan malu, kemarin saya tandai kok. Nah ini, Mas Wahyu, ada orang. Yang mana? Gak hadir. Oh ya sudah. Pertanyaan saya, apa di antara definisi toharo adalah mensucikan diri dari hadas dan najis. Kan gitu kan? Pertanyaan saya nih ya, tolong dijawab yang bisa angkat tangan. Apa perbedaannya hadas dengan najis? Ya. Silakan. Hadas tidak ada wujudnya. Terus najis ada wujudnya. Iya. Jadi hadas itu enggak ada barangnya. Hadas itu maknawi. Junub, buang angin, itu hadas. Enggak ada barangnya. Seperti proses kencing. Proses kencingnya itu hadas. Tapi bendanya pipis itu najis. Sudah bisa membedakan? Siapa tadi ya, Pak? Silakan. Tolong dikasihkan dulu. Jadi hadas itu enggak ada barangnya. Dan hadas ini membatalkan wudu. Dan hadas ini bahkan enggak wajib mandi. Kalau najis tidak. Jadi najis itu ada barangnya, pipis, kotoran, kemudian kotorannya hewan yang tidak bisa dimakan dagingnya, ini najis. Terus apa namanya? Kencing, air besar itu najis. Kalau kena tidak mendatangkan wudu, tapi cukup dibasuh. Tapi kalau hadas tidak ada barangnya. Tapi kalau terjadi wajib wudu, bahkan bisa wajib mandi. Ya, orang BAB ini hadas. Proses BAB-nya itu hadas. Tapi bendanya yang keluar itu najis. Bisa membedakan? Junub, seorang hubungan badan sama istrinya, ini hadas apa najis? Hadas karena enggak ada barangnya. Buang angin. Hadas apa najis? Hadas. Jadi seperti itu ya. Kembali ke materi. Alkohol atau khamr pendapat yang rajih, wallahu a'lam bishawab, tidaklah najis aini. Tidak najis zatnya. Tapi dia itu najis ketika di apa namanya, karena amalianya itu amalia setan dikatakan najis secara maknawi. Tapi kalau barangnya kena baju kita, maka barang tersebut tidak najis. Kecuali memang pembuatannya dari benda najis. Tidak lagi kalau itu. Bisa dipaham saya? kecuali bahannya itu dari barang najis, itu bisa lagi. Jadi setiap yang najis pasti haram. Yang haram belum tentu najis. Mana contohnya yang haram belum tentu najis? Salah satunya khamr nih. Haram tapi cara zat tidak najis. Menurut pendapat yang rojih wa ma'al. Contoh lain. Benda yang haram tapi tidak najis. Karena yang haram belum tentu najis. Tapi yang najis pasti haram. Nah sekarang tolong, kalau yang najis pasti haram kan banyak contohnya. Setuju pak? Soalnya nggak setuju gitu. Nggak ada jawaban, nggak ada. Yang najis pasti haram, tapi yang haram belum tentu najis. Mana contohnya yang haram belum tentu najis? Apa? Rokok. Oh iya betul. Rokok itu haram, tapi nggak najis. Artinya misalnya kesentuh kita ya tidak wajib mensucikannya. Tapi bisa dibenci kalau orang itu sebelum datang ke masjid memakai rokok karena dikiaskan dengan para malaikat tersakiti dengan orang yang bawa rokok ya di antaranya. Rokok enggak najis, tapi dia haram. Seperti racun. Racun haram apa enggak? Haram. Tapi najis apa enggak? Enggak, tergantung pembuatannya dari benda najis. Itu ya, kembali ke materi. Wa sabata an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan telah tetap sah riwayatnya dari Abdullah bin Abbas. Beliau berkata, "Lamma nazala tahrimul khamr masa sahabah ba'dhum ila ba'd." Ketika turun pengharaman minuman keras ini, para sahabat berjalan dari sebagian ke sebagian yang lain saling mengingatkan. Mereka berkata, hurrimatil khamr. Khamr telah diharamkan. Ketika turun ayat, para sahabat mendatangi satu sama lain mengingatkan. Gentong-gentong mereka dalam rumah dikeluarkan, dipetain semuanya. Sampai dalam riwayat, jalan-jalan kota Madinah itu banjir arak. Sahabat, intahina ya Rabb. Selesai ya Allah, tidak kami ulangi. Karena dikasih pertama masih terus, dikasih kedua masih terus, ketiga masih terus, sampai Umar mengatakan, ya Allah, yang jelas sekalian, tidak usah lama-lama turun ayat ini. Umar itu kan sering, omongannya mencocoki apa? Al-Quran. Turun ayat terakhir. Ya, setelah dipercaya semuanya, para sahabat mengatakan, intahaina ya Rabb, disindir-sindir masih terus. Ayat yang terakhir ini, intahaina, selesai ya Allah, para sahabat. Nah, kemudian wajilat adlan li syirki. Para sahabat ini menganggap khamr ini setara dengan syirik. Setiap perumpamaan mesti ada segi persamaan. Pertanyaan saya ya, mengapa dalam hadis ini dikeluarkan Imam Hakim dan Imam Tabrani yang saya baca tadi itu, sahabat memperumpamakan khamr dengan syirik, berarti menganalogikan khamr dengan syirik, namanya kias itu analog. Berarti di sana ada wajibi, berarti di sana ada segi kemiripannya, ada ilah yang sama yang menyebabkan diharamkan. Misalnya orang mengatakan khamr itu seperti narkoba. Di zaman Nabi belum ada narkoba, tapi haram. Kenapa kok haram? Dalilnya kias. Analogi, ngerti analogi ya? Menganalogikan narkoba dengan khamr yang enggak ada dalilnya dianalogikan ke hukum yang ada dalilnya. Karena ada ilah yang sama, apa ilahnya? Sama-sama menghilangkan akal. Ini kias aulawi. Kalau khamr saja diharamkan berarti apa namanya? Narkoba lebih layak untuk diharamkan. Namanya kias aulawi. Ya. Nah, sekarang pertanyaan saya. Para sahabat menganalogikan khamr dengan syirik. Mana segi ilah kesamaan hukum itu yang menyebabkan ada persamaan antara khamr dengan syirik. Bisa. Kalau khamr sama narkoba kan jelas tuh, ya kan? Sama-sama membuat orang linglung kan gitu kan. Nah, ini kenapa dalam riwayat ini Rasulullah atau para sahabat menyamakan khamr itu dengan syirik kepada Allah? Ah, sampai gitu. Karena orang yang pecandu khamr akan bergantung sama khamr, terus orang yang syirik bergantung kepada berhalanya gitu. Bisa, tapi bukan itu yang saya maksud. Karena khamr perbuatan kita, syirik juga perbuatan kita. Termasuk mencuri perbuatan kita, termasuk banyak nanti itu. Itu ilahnya terlalu umum. Tidak. Kalau itu tadi sudah merujuk, kalau ini umum. Kalau ilahnya amal setan ya semua maksiat. Terlalu umum. Nah, yang lebih rumit lagi dan lebih tepat. Hah? Membuat orang lalai. Ya, yang lain. Apa? Seperti karena disebutkan di ayat yang sama. Di surat apa tadi? Nah, ini juga masuk. Ini masuk. Tapi bukan itu yang saya inginkan. Berarti saya dapat ilmu dua ini. Beliau dari ini. Saya tambahin nanti kalau musik kajian di tempat lain. Lewat ayat ini. Bukan itu. Apa segi persamaannya? Segi persamaannya sama-sama yang namanya minuman keras dan syirik sama-sama menghilangkan akal. Itu yang paling inti, menghilangkan akal. Orang coba kalau sudah keyakinannya salah, akalnya hilang, pengganda uang dipercaya. Kebu, namanya apa itu yang di Solo? Kiai ya, keislam, namanya kan itu kan kebu, bukan kiai sungguhan itu kan. Kebu itu kan berarti kebodohan. Kan gitu kan? Lu sudah jelas-jelas itu kebu, kerbau. Terus jalan, terus kalau nanti kan mengeluarkan apa? Kotoran. Terus dia bakal diambil terus di hilang akal sehatnya, Pak. Orang syirik juga demikian. Jadi apa ilahnya? Sama-sama hilangkan akal. Orang berbuat syirik itu juga hilangkan akal. Akalnya hilang. Klenik. Gak masuk akal. Gak logis. Orang pantai selatan menggirik apa menyembelih kerbau. Kepalanya dihanyutkan di kalau tidak masuk akal. Tidak ada sebab akibat hukum kausalitas secara ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan. Makanya orang yang berbuat syirik itu hilang akal. Datang ke gunung-gunung, terus semedi di sana, melakukan ritual di sana, hilang gak akalnya ini? Hilang. Ada profesor doktor, bahkan anggota MUI pusat tanya loh sama pengganda uang. Hilang akal. Orang itu kalau sudah keyakinannya salah, hilang akalnya. Itu maksudnya. Setuju enggak? Orang kalau berbuat syirik hilang akal sehatnya. Nah, aku apa di lakon? Kalau enggak masuk akal, hilang kok. Karena hilang. Makanya tauhid itu ngajak orang cerdas. Syirik itu ngajak orang tidak cerdas. Makanya kenapa Belanda kok 350 tahun senang di Indonesia enggak pindah-pindah. Ya karena bodoh-bodoh kan. Senang kone, senang nyeroki, perang pun bawa jimat. Ya. Terus dakwah, pulanglah para ulama-ulama dari negeri Mekah. Ya. Imam Bonjol ada, Kiai Dahlan datang, orang-orang yang datang dari Mekah membawa kuritanisasi Islam. Apa namanya? Surkati, Ahasan, Nasir, orang-orang yang dulu termasuk yang semangat dalam memberantas kesyirikan akhirnya dimenangkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian wa dzaaba Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma illa anna al-khamra akbaru kaba'ir. Abdullah bin Umar berpendapat bahwasanya khamr ini termasuk akbaru kaba'ir. Dosa yang paling tinggi. Dosa yang paling tinggi. Khamr. Wahia bila roy ummul khaba'is, dan minuman keras ini tidak diragukan lagi ummul khaba'is, ibunya semua kejahatan. Kalau di situ diartikan induknya semua kejahatan. Umum terjadi. Mother, ibu. Ummul khaba'is, induk atau ibu dari semua kemaksiatan. Waqad lu'ina syaribuha, dan Allah telah melaknat peminumnya. Sebagaimana tercantum dalam hadis. Nah, sekarang hukumannya khamr. Haknya dalam Islam. Kalau zina, ada pertemuan yang sebelumnya kan sudah kita terangkan bahwa zina itu bisa dicambuk kalau belum pernah, kalau tidak, kalau masih belum menikah, maka dia apa kan? Dicambuk. Tapi kalau sudah menikah atau sudah pernah menikah, maka di dan sudah saya terangkan harus ada saksi tetap dulu sudah saya jelaskan. Nah, sekarang kalau memang keras apa hukumnya? Ini tidak disebutkan ya. Ada tak? Apa? Dicambuk. Berapa? Berapa? Kalau cambuk berapa ukurannya? Mau dicambuk sampai berapa? Ada enggak? Tidak. Dicambuk berapa? 40 kali. Zamannya Rasulullah ada orang yang minum minuman keras dicambuk 40 kali. Zamannya Abu Bakar, orang minum khamar dicambuk 40 kali. Zamannya Umar bin Khattab dicambuk 80 kali. Zamannya Utsman Ali dikembalikan 40 kali. Berarti ini gimana Utsman Umar bin Khattab ini kok melakukan bid'ah? Apakah seperti itu? Bagaimana penjelasannya? Karena hukuman itu kan hukuman dalam Islam itu ada dua, Pak. Ada hukuman had itu hudud, atau yang kedua hukuman at-ta'zir. Had ini hukuman yang ada nasnya Al-Qur'an, itu had namanya. Ta'zir ini tindakan kriminal yang tidak diatur. Karena tidak diatur dalam nas, dikembalikan ke hakim, ke pemimpin kaum muslimin di tempat itu. Contoh. Narkoba ada enggak? Ada enggak? Tidak ada. Karena tidak ada namanya ta'zir. Ta'zir itu dikembalikan ke pemimpin kaum muslimin. Nah, saya mau tanya. Minuman keras ini termasuk had apa ta'zir? Saya ulangi ya. Had itu hukuman dalam Islam karena tindak kriminal atau karena perbuatan dosa yang ada hukumannya. Jadi ditentukan hukumannya di dalam Al-Qur'an atau dalam hadis Nabi. Yang ada hukumannya ini had. Yang enggak ada karena mungkin dulu pada mungkin belum ada namanya ta'zir. Ta'zir itu dikembalikan ke pemimpin sah kaum muslimin. Paham? Jadi orang berzina, dicambuk atau dirajam ini had apa ta'zir? Orang mencuri dipotong tangan, had apa ta'zir? Had. Paham tidak? Nah, sekarang saya tanya. Orang minuman keras dicambuk 40 kali, had apa ta'zir? Had. Tidak boleh dikasih had itu. Dan tidak boleh ditambah. Tapi mengapa nih Umar bin Khattab melakukan hal yang itu? Hasilnya ditetapkan lagi berapa? Rasulullah kalau sudah menentukan bilangan kan tidak boleh di... Siapa kan? Dijaga. Bilangan itu sesuatu yang tidak multi interpretasi. Paham saya ya? Bilangan satu, dua. Tidak bisa dua diarti itu mungkin ya ini dua. Kan gitu kan? Bagaimana cara mendidikkan masalah ini? Kata para ulama, di zaman Umar ini penuh orang minuman keras. Kan negara itu sudah lebar itu. Zaman Umar di Khattab itu sampai ke Mesir Islam. Dari Madinah sampai ke Mesir, sudah Afrika. Dan dulu Mesir itu bukan Arab. Bangsa Kipti, bangsanya Fir'aun. Terus ditaklukkan kaum muslimin jadi Arab. Syam, Palestina, Suriah, Lebanon, Suriah, Syam. Dulu Arab apa tidak? Tidak. Mereka apa? Syam. Bahasanya itu juga bukan bahasa Arab. Dulu. Sekarang sudah jadi Arab. Ditaklukkan. Persia, Iran, Irak. Ditaklukkan di zamannya Umar. Jadi sudah tersebar Islam, sehingga banyak orang yang baru masuk Islam yang tidak ngerti minuman keras atau yang imannya lemah minuman keras lah. Merajalela di zaman Umar bin Khattab ini, akhirnya Umar menentukan kalau sampai ada minuman keras ditambahi sama umpah jadi berapa? 80. Jadi ini gimana kalau tidak menelisihi? Kata para ulama tidak. Di antara caranya saat yang pertama ini termasuk sunnah kulafa ur-rasidin. Jawaban pertama ya, ini termasuk sunnah kulafa ur-rasidin. Sedangkan Al-Quran atau hadis Nabi mengatakan alaikum bisunnati wa sunnatil kulafa'ir ar-rasidin. Ini termasuk sunnahnya sahabat, termasuk azan dua kali zamannya Utsman. Ini sunnahnya sahabat dan tidak ada yang menelisihinya. Umar menjilid atau memukul 80, tidak ada yang menelisihinya, cuma sepakat. Itu jawaban pertama. Ini sunnah sahabat khulafa ar-rasyidin. Jawaban yang kedua, yang dilakukan Umar itu bukan 80. Tetap 40. 40 yang pertama itu had. 40 yang kedua itu takzir karena masalahnya sudah berubah. Orang-orang banyak yang tidak apa? Melakukan minuman haram. Jadi bukan 80, tapi 40 apa? Hak. Kemudian 40 apa? Takzir itu salah satu cara mendudukkan masalah. Umar bin Khattab bahkan pernah dalam mencuri enggak dipotong tangannya. Karena ada zaman-zaman paceklik. Umar enggak berani karena ini termasuk syubhat. Orang ini nolong makan, enggak bisa makan, bisa mati karena enggak ada makan, makanya enggak berani, tidak dipotong tangannya. Umar bin Khattab ini juga yang telah menjadikan talak tiga langsung talak tiga. Zamannya Rasulullah, ini tentang talak tiga, ini tentang Umar bin Khattab, kita keluar dari materi dulu. Zamannya Rasulullah, orang menalak istrinya langsung tiga, itu dihitung satu. Zamannya Umar bin Khattab, zamannya Abu Bakar As-Siddiq, orang mentalak istrinya tiga langsung dihukumi satu. Di zamannya 2 tahun pemerintahan Umar, orang nalak tiga dihukumi satu. Terus setelah 2 tahun jalan pemerintahnya siapa? Umar banyak dikit-dikit cerai tiga, cerai talak bain langsung, talak tiga. Akhirnya Umar ngomong, sampai ada yang main-main dengan talak tiga langsung, tak jadikan tiga. Paham maksudnya ya? Seperti itu. Lah, talak tiga itu secara langsung itu macamnya ada dua. Macam yang pertama, seorang suami ngomong sama istrinya, kamu saya cerai. Omongannya 3 kali. Ini gambaran pertama. Gambaran yang kedua, kamu tak talak telu langsung. Jadi ada dua gambarannya. Dua-duanya ini dihukumi satu talak dalam Islam. Adapun zaman Umar melakukan itu karena memang kondisi orang-orang yang gampangan mentalak istrinya itu. Itu yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, di sini diterangkan man syaribal khamra fadlidhuhu, barang siapa yang minum minuman keras, khamr, maka cambuklah. Kalau ulangi lagi cambuklah. Berapa kali? 3 kali. Fa in syaribar rabi', kalau sampai ulangi keempat kalinya, faqtuluhu. Berat, memang keras. Tapi dibunuh sebagai muslim, habis dibunuh, disolati, dikafani, ya seperti itu. Qala Amr bin Harith, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man taraka salata syukran marratan waqidatan ka'annama kanat lahu dunya wa ma 'alaiha fasulibaha. Barang siapa meninggalkan salat karena mabuk sekali saja, maka seperti orang ini memiliki semua dunia dan apa yang di atasnya kemudian dicabut oleh Allah. Berarti pahala-pahala yang dulu itu dihapuskan sama Allah. Nah, orang yang meninggalkan sholat karena mabuk, sekali saja, kata Nabi, seakan-akan orang ini memiliki dunia dan seisinya kemudian diapakan? Dicabut semuanya. Dihilangkan dari orang, amalnya hilang semua. Wa man taraka salata arba'a marratin syukra kana haqqan 'alaihi an yasqiyahu min tinatil khabal. Barang siapa meninggalkan salat sebanyak 4 kali karena mabuk, maka sudah menjadi hak atas Allah untuk memberi minuman kepadanya dari tinil khabal. Tinatil khabal itu artinya darah atau nanahnya penghuni neraka. Ya Rasulullah, wa matinul khabal. Ya Rasulullah, yang dimaksud dengan tinatul khabal itu apa? di zaman Nabi usarati ahli jahannam. Nama kotorannya penduduk neraka jahannam. Mau dibilang jadi. Wa an Jabir an Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, dan dari Jabir, semoga Allah meridai beliau. Inna 'ala Allahi ahdan liman yashrabul musyr an yasiyau min tinatil khabar. Sudah menjadi perjanjian Allah, barang siapa yang minum minuman keras, Allah akan memberikan air minum kepadanya dari tinatil khabar. Ditanya oleh Rasul, oleh para sahabat, apa yang dimaksud dengan tinatul khabar ya Rasulullah? Maka Rasul menjawab, arku ahli nar, keringatnya penduduk neraka, atau nanah dan darahnya penduduk neraka. Rawahu Muslim. Man syaribal khamra fid dunya hurimaha fil akhirah. Barang siapa minum khamr di dunia, maka orang ini akan terhalangi dari mendapatkannya di akhirat. Berarti nanti di surga ada khamr. Sampai kalau enggak biasa minum minuman keras di dunia, insya Allah nanti sampai akan diberi oleh Allah khamr di surga. Ustaz serius ya? Iya. Mau ada ayatnya. Insya Allah kita akan mendisipi khamr. Ya, tapi di surga. Ustaz mampu enggak Ustaz nanti? Enggak ada surga ya. Di surga itu kemabur saya. Semua enak, semua begitu. Ya, jadi kita wajib mengimani bahwa nanti di surga ada apa? Khamr dan gul. Tentunya beda dengan khamr. Dan selanjutnya, mudminul khamri in mata laki Allahu ka'abidi wasan. Nah ini perhatikan ini. Sungguhnya orang yang mati, sesungguhnya pecandu minuman keras, peminum minuman keras, jika dia mati, dia akan bertemu kepada Allah dihukumi seperti apa? Menyembah berhala. Na'udzubillah min dzalik. Selesai. Sekarang al-kabiratul khamis asyar atau asrata, dosa yang ke-15, tapi tidak sekarang, insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Ini tentang minuman keras. Silakan kalau ada pertanyaan. Silakan. Bagaimana? Ya. Pertama, hadisnya menjelaskan dan ayatnya menjelaskan bahwa, jadi ada pertanyaan ya, biar kedengaran yang ibu-ibu, kalau memang di situ disamakan khamr dengan sirik tadi, kenapa hukumannya kok beda? Kalau disamakan kan seharusnya dihukum bunuh, kan gitu ya? Jawabannya ya karena memang sudah ditentukan oleh Rasulullah, gimana lagi? Rasulullah sudah menentukan, yaitu dicambuk berapa tadi? 40 kali. Adapun dipersamakan tadi karena ada ilah yang sama, itu sama-sama menghilangkan akal sehat, kan gitu kan? Nah, seperti itu. Adapun akhirat, wallahu a'lam bishawab, dan dikatakan akan bertemu Allah dihukumi seperti orang apa? Penyembah berhala. Itu hukum akhirat silakan. Tapi hukum di dunia Rasulullah sudah memberi hak, yaitu cambuk berapa tadi? 40 kali. Dan ahli sunnah tidak mengkafirkan orang karena maksiat yang ia lakukan, dan minuman keras termasuk kemaksiatan bukan kesyirikan. Itu menunjukkan hiperbola, menunjukkan apa namanya, mubalaghah, saking bahayanya apa tadi, minuman keras. Wallahu a'lam. Khamr adalah dosa paling besar. Dosa zina dicambuk 80 kali. Kok dicambuk 80 kali? Berapa kali? Pelaku zina dicambuk berapa kali? 100 kali. Az-zaniyatu wal-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ah. Iya, 100 kali, bukan 80. Itu pun yang belum nikah, yang sudah nikah berapa? Dirajah. Sedangkan dosa riba lebih jelek dari 36 berzina. Bagaimana menghukumi dosa riba? Apakah dicambuk 80 kali? Kalau memang logiknya seperti itu, berat bukan 80, tapi 100 kali 36 gitu. Dosa besar mana riba sama khamr? Sedangkan salah satu dosa yang ditentang perang oleh Allah adalah dosa riba. Sama-sama dosa besarnya. Ya. Jadi tidak harus dikalkulasi begitu ya. Misalnya dosanya riba itu seperti 36 kalinya zina. Berarti kalau dosa zina kan 100, ini saya kerawat ya, bukan 80, 100 cambuk. Itu yang belum menikah. Berarti kan 100 kali bisa, ya bukan begitu dong. Gak bisa di otak-atik satu gitu. Nah kalau dirajam sampai mati berarti gimana? Dirajam mati, dihidupkan lagi, dirajam mati. Tidak juga. Ya. Jadi ya tidak bisa di seperti itu kan. Jadi kalau dosanya besar lanjut besar riba, riba itu nomor satu setelah dosa-dosa yang lain. Ya. Jadi besar dosanya riba. Tetapi kenapa dikatakan min akbaril kabair termasuk dosa besar? Karena biasanya orang kalau sudah minum minuman keras, otak sehatnya nggak jalan. Kalau otak sehatnya nggak jalan, maksiat yang lain akan mudah dilakukan. Itu loh makanya dikatakan min akbaril kabair termasuk dosa yang paling besar. Tapi syirik itu dosa besar apa enggak? Syirik itu di atas dosa besar. Ya. Syirik kecil di atas dosa yang paling besar. Paham maksudnya? Syirik itu di atasnya dosa besar. Bahkan syirik kecil itu di atasnya dosa yang paling besar. Paham maksudnya? Dosanya besar mana? Riba sama riya. Riya. Riba itu gede, riya tambah gede. Ya. Kadang-kadang kita ini gak mau riba, tapi riyanya masih jalan. Betul gak? Na'udzubillah min dzalik. Jadi seperti itu ya, gak harus dikalkulasi seperti itu. Yang intinya ya, kita harus meninggalkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan di luar tema. Alkohol untuk dunia kesehatan apakah boleh? Ya boleh-boleh saja untuk bersihkan luka, kan gitu ya? Ya, betul. Tidak apa-apa, insyaAllah. Hukum kemenyan sama dengan dupa untuk kewangian rumah atau untuk lainnya. Apakah yang diperbolehkan, bukan tersabuh? Kemenyan itu, kalau yang dimaksud kemenyan ini, apa tumbuhan apa namanya itu? Gaharu, tidak apa. Orang Arab suka gaharu itu. Rasulullah senang gaharu. Tapi tidak tahu kemenyan di Indonesia terbuat dari apa. Gaharu juga ya. Kalau gaharu boleh, dan orang Arab suka itu. Kalau ada pertemuan-pertemuan itu mesti di sumet, dinyalakan terus dikeliling-kelilingkan baunya. Kalau yang gak ngerti-ngerti ini orang Arab kok suka kemenyan gitu. Ini gaharu, oh di Kalimantan banyak. Orang Arab itu carinya di Kalimantan atau di Papua. Tapi ya intinya ya, ya intinya kalau memang itu sudah jupa itu tradisinya orang-orang non-muslim di kuil-kuil mereka ya selayaknya kaum muslimin tidak memakai. Kalau pakai minyak wangi ya minyak wangi yang lain yang tanpa ada dupa-dupanya tadi itu. Meskipun baunya mungkin sama tapi jangan yang pakai dupa-dupa terus khawatir tasyabbuh wallahu. Orang tua saya yaitu bapak suka minum minuman keras atau tua. Sudah menjadi kegiatan rutinnya setiap minggu sekali pasti minum tua. Sekarang sudah meninggal. Apakah doa anak yang soleh bisa meringankan hukumannya di akhirat? Sangat bisa. Bahkan harus dilakukan oleh anak-anaknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih ya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Sahih Adabul Mufrad, turfa'u darajatul mayyit. Mayit ini diangkat derajatnya di kuburnya, di surga. Mayitnya ini merasa amalannya biasa saja. Ya Rabbi anna hadhihi amal, dari mana ini? Kok aku diangkat? Waladuka istaghfaralaka, anakmu di dunia sedang meminta ampun untukmu. Meminta ampun kepada Allah untuk memohonkan ampun itu. Iya, jadi harus didoakan. Ya seperti idza matal insanu in qata'a 'amalu illa min salah. Kalau manusia meninggal terputus semuanya amalnya kecuali tiga hal. Amal jariah, terus sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat dan doa. anak soleh. Kemudian untuk menyambung pahala dan meringankan bebannya orang tua di kuburan, sang anak harus memperbanyak silaturahim dengan kerabatnya orang tua. Ya, itu pahalanya sampai ke mayit. Itu kalau kita kupas panjang ya, hal-hal yang bermanfaat bagi si mayit tadi. Tapi intinya doa. Bisa juga sedekah. Dan dulu waktu bapak masih hidup, mungkin kayak ekonomi belum mapan, sekarang sudah mapan, ingat orang tua dulu belum merasakan enak, anak nyumbang masjid, nyumbang panti asuhan, sekian puluh juta diniatkan orang tua. Boleh apa enggak? Boleh. Ya, itu salah satu caranya. Ustaz, bagaimana hukumnya apabila meminum obat yang mengandung sedikit alkohol dan tidak memabukkan? Apakah haram? Kullu ma asgara qaliluhu fa kathiru haram. Setiap yang kecil, setiap yang memabukkan, setiap yang banyaknya itu memabukkan, maka sedikitnya haram. Paham maksudnya? Ma asgara kathiru fa qaliluhu haram. Apa saja yang banyaknya itu bisa memabukkan, maka sedikitnya dihukumi haram. Jadi tidak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah mendoakan seseorang melalui minuman atau makanan yang diberi doa, apakah termasuk doa syirik? Kalau sekedar minuman air putih itu didoakan, mudah-mudahan tidak mengapa. Wallahu a'lam. Tidak mengapa. Seperti air zam-zam kita doakan, suruh minum, tidak apa. Ustaz, maaf di luar tema. Ada orang meminjam emas, memberi utang, contoh 2 gram. Lalu orang tersebut membayar 1 bulan dengan cara dicicil. Dengan harga 2 kali lipat, tak boleh. Emas tidak boleh dicicil. Tak boleh. Emas tak boleh dicicil. Saya punya tablet. Saya jual ke teman saya. Saya misalnya belinya 5 juta misalnya. Atau 6 juta. Saya beli 6 juta. Sini. Sama cicil selama 2 kali atau 3 kali, total harganya 8 juta. Boleh enggak saya? Boleh. Sah-sah saja. Ini bukan emas. Tapi kalau emas, enggak boleh. Sampai jual emas, terus dikreditkan. Ayo, nih, 5 gram, harganya sekian juta. Sampai cicil selama 5 kali. Haram, enggak boleh. Emas itu hukumnya hukum uang. Dan harus yadan biyadin. Apa yadan biyadin itu? Tangan ketemu tangan, takobut, kontan, cash. Saya misalnya nih ya, karena hukumnya emas itu hukumnya sama dengan uang sama, sama-sama memiliki apa nilai, maka harus kontan. Contoh, saya datang misalnya ini ada menjelang hari raya Idul Fitri, biasanya di Tugu Pahlawan banyak orang jual uang. Setuju? Ah. Uang saya ini 100.000. Di situ saya gunakan untuk membeli uang 100.000 receh. Ternyata harganya 110.000 ya. Boleh apa enggak ini? Hah? Boleh apa enggak? Haram. Karena rupiah ketemu rupiah syaratnya 2. 1 harus sama nilainya, 2 harus cash. Jadi kalau saya mau beli uang 100.000 receh, saya beli dengan 110 atau 100.000 atau 105.000 haram. Ini riba. Riba fadl namanya. Tapi kalau gini boleh enggak? Mas, saya mau beli mas receh ini, Mas. Iya, berapa harganya? 100.000, Pak. Loh, itu recehnya berapa? 100.000. Berapa harganya? 100.000. Loh, iya serius. Iya, enggak apa-apa, 100.000. Saya enggak mau riba. Misalnya gitu. Ya sudah, tapi ini Pak, rekannya ini masih kurang 10 ribu. Sekarang uang yang 100 ribu saya ambil, nanti sore saya ambil lagi di sini. Tidak boleh hal. Karena enggak apa? Nah, emas itu statusnya seperti uang. Karena ada nilai intrinsiknya itu. Karena mempunyai nilai. Jadi enggak boleh menyicil emas. Emas dipecicilin enggak boleh ya. Apabila kita minum sesuatu tapi kita tidak tahu bahwa di dalam minuman tersebut mengandung khamr, bagaimana harus dilakukan? Ya itu jauh terlanjur, ya bagaimana lagi? Kecuali kalau antum bisa mau mengamalkan seperti Umar, seperti Abu Bakar. Abu Bakar disuguhi budaknya makanan lezat. Habis dimakan, ternyata ngomong ini adalah hasil aku dulu dan dukun. Apa yang dilakukan Abu Bakar? Memasukkan jarinya ke mulutnya supaya apa? Muntah keluar. Kalau mau seperti itu ya monggo ya. Tapi kalau enggak tahu ya wallahu a'lam ya. Ya kita banyak-banyak istighfar, enggak tahu. Orang kan enggak dihukumi dosa, orang namanya enggak tahu. Banyak-banyak istighfar terus banyak sedekah. Itu pun enggak dosa, enggak tahu ya. Nah, jadi enggak apa-apa. Kalau enggak tahu ya enggak apa-apa. Enggak sengaja artinya. Saya akan menikah, tetapi saya pernah berzina dengan 3 orang. Stop. Saya akan menikah, tapi saya pernah berzina dengan 3 orang, bukan calon suami. Saya masih belum bisa jujur kepada calon suami karena orang tua akan shock dan takut jatuh-jatuh. Persiapan pernikahan 70%. Lebih baik saya tutup aib saya jujur dari sekarang. Tutup aibnya. Tapi Anda melakukan dosa besar. Dosa yang paling besar terjadi di muka bumi ini adalah zina. Ya, sulit dihapuskan dosa ini. Harus apalagi 3 orang yang berdosa. Harus bertobat dengan tobat yang sesungguhnya. Ya. Dan salah satu kafaratnya harus setia kepada suaminya. Salah satu kafaratnya harus mencintai sepenuh dan menyenangkan hati suaminya. Keperawanan itu haknya laki-laki. Hanya suami. Kalau sampai Anda menghirapus, maka itu bisa dihapus. Dengan cara Anda harus mengabdikan diri Anda kepada suami Anda. Dan harus bertobat. Dengan tobat yang sesungguhnya. Besar dosanya zina. Dosa terberat kepada penghuni langit, yaitu Allah, adalah syirik. Dan dosa terberat bagi penduduk dunia adalah pengkhianatan seorang wanita. Perzinahan itu dosa di bumi yang berat. Apalagi kalau jaraknya berzina itu dekat, nggak boleh nikah dulu, harus suci dulu rahimnya. Dosanya berat dan sulit menghapuskannya kecuali dengan benar-benar ikhlas dalam bertobat, jujur dalam bertobat. Terus apa yang dilakukan Ustaz? Yang dilakukan tutup aibnya. Jangan ceritakan ke siapa-siapa. Jangan ceritakan ke keluargamu, jangan ceritakan ke bapakmu, dan jangan diceritakan ke calon suami. Jangan. Gak usah jujur. Dan gak usah dikasih tahu. Tapi kasihan lagi-lagi. Anda harus membayar mahal dengan membahagiakan calon suami Anda. Ya. Karena suami kalau tahu itu gak akan menerima. Gak akan menerima. Tapi tidak apa-apa, Islam itu penyayang. Maka apa yang dilakukan, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Perbanyak sholat malam, minta ampunan. Karena hukumannya itu rajam. Dan rajam itu sampai mati. Itu satu kali zina. Sudah saya terangkan dulu. Wanita bilang, ya Rasulullah aku berzina. Pulanglah, jangan ngaku. Ya Rasulullah aku berzina, pulang. Jangan ngaku. Tapi sudah 3 kali. Kalau gitu sampai lahiran, punya anak. Ya Rasulullah aku sudah lahiran. Susui dulu, susui datang di rajam sampai mati, dilempari batu satu, itu satu kali zina. Apalagi kalau sampai berulang kali, penebusan itu butuh waktu, penebusannya dosa tersebut butuh jihad, ya. Harus benar-benar totalitas, menutup auratnya, menjaga kesuciannya, banyak sholat malam, dan yang lebih penting itu membahagiakan suaminya. Membahagiakan suaminya nanti. Dan jangan berputus asa dari rahmat Allah. Semua masih bisa ditata lagi. Jadi intinya, jangan dikasih tahu orang tua, jangan dikasih ibu, bapak, calon suami, jangan dikasih tahu. Dan tinggalkan teman-teman yang rusak jauh. Wajib. Itu. Tinggalkan teman-teman dosa. Apapun yang berhilangkan nomor-nomor yang dulu. Hilangkan semuanya. Gak boleh ada pertemuan, tidak boleh ada nomor-nomor, hilangkan semua, tinggalkan masa lalu. Salah satu cara agar Anda dipertemukan dengan lelaki baik adalah meninggalkan teman yang rusak, hilangkan semua. mulai hidup baru, sayangi suami, cintai suami, dan harus sungguh-sungguh mencintainya, setia kepadanya, dan harus bersabar jika suami nanti itu mungkin dengan memberikan nafkah yang tidak harus sabar. Karena itu Anda telah berbuat baik, akan menghapuskan dosa-dosa Anda yang lalu, ya. Jadi intinya jangan berputus asa, jangan dikasih tahu siapapun, tetap bertobat, memohon ampunan Allah, dan bahagiakan suami Anda. Insyaallah Allah akan menghapus dosa-dosa. Tidak ada dosa yang tidak diampuni Allah, semua diampuni, asalkan tobatnya yang bagus. Semoga Allah membimbing saudari kita tadi, dan jangan berkecil hati, ya. Insyaallah Allah akan memberi kemudahan bagi tobat Anda. Wallahu a'lam. Bagaimana hukum makanan yang dulu proses pembuatannya timbul alkohol, namun ketika sudah jadi alkoholnya hilang seperti tape? Tape boleh ya, kalau sama tidak mau tape tadi kan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya kerja seperti cuka. Cuka itu juga ada seperti itu juga. Tapi kalau sudah jadi cuka boleh apa enggak? Boleh. Aslinya alkohol, tapi kalau sudah jadi cuka boleh. Cuka kan dari situ Pak ya. Diterangkan di kita belum marun, boleh, cuka boleh. Meskipun prosesnya jadi apa? Ada unsur-unsur alkoholnya. Tapi kalau sudah jadi cuka, statusnya bukan alkohol lagi. Seperti tadi tadi. Ustaz, saya kerja dari Senin sampai Jumat, dan akhir pekan saya gunakan untuk mengikuti kajian. Namun istri terkadang mengeluh karena menganggap saya kurang perhatian dengan alasan sering meninggalkan kajian. Mohon maaf. Namun istri terkadang mengeluh karena menganggap saya kurang perhatian dengan alasan sering meninggalkan kajian. Iya, ini aneh ya. Jangan mengikuti mungkin ya. Saya ulangi ya. Namun istri terkadang mengeluh karena menganggap saya kurang perhatian dengan alasan sering meninggalkan kajian. Adakah nasihat untuk istri saya agar lebih mengerti tentang menurut ilmu? Yang harus dinasihati dulu sampean dulu, bukan istrinya, biar perhatian dulu sama suami. Ya bener lah, istri wajar. Gak pernah ketemu sunnah sama jemaat, gak pernah ketemu liburan di kajian. Kapan untuk istri? Ya itu juga penting. Ya jadi apa nasihat saya, nasihat istri saya dulu, baru ke istri. Jadi intinya ya penting ya. Kata Rasulullah, khairukum khairukum li ahli. Orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik terhadap anak istrinya. Gini Pak, orang baik sama orang lain itu bisa dibuat Pak. Wujud makhluk hidup aslinya yuk sama istrinya itu. Makhluk hidup. Wujud asli seorang laki-laki itu, ya sama istrinya itu. Itu gak ada basa-basi. Itulah kan? Gambar yang asli ya itu. Kalau ketemu sama temannya, ya her, guyang-guyu, ketemu pejabat, ikut atasan yang guyang-guyu. Itu bisa diperoleh. Karena wajah laki-laki yang asli di rumah itu. Kalau sampai dia itu, ya tidak menghormati istrinya itu, ya. Semua itu omong kosong semuanya. Polesan semuanya. Gambar aslinya laki-laki ya di rumah itu. Kalau di rumah apa dia itu melakukan istrinya dengan baik ya itu orang baik. Pasti sama yang lain juga baik. Ukurannya di situ. Rasulullah yang ngomong khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Apa orang yang paling baik dengan Tuhan? Ya jadi ya. Ya intinya jangan dianggap remeh juga itu loh keluarnya sang istri itu. Tetap sesekali enggak kasihan enggak apa-apa. Ya, ini masuk kajian terus istri nggak pernah kasih yang juga. Ya. Sekali tetap kasih waktu istri dan anak-anak untuk ya mungkin jalan-jalan. Ya, ya setelah itu kan tidak ada hujah lagi untuk melarang Anda kajian. Jadi ya intinya saling introspeksi diri lah ya. Saya tidak menyalahkan istri apa suami, tapi harus saling, dan seorang istri juga hendaklah tidak menghalangi thalabul ilmi dan seterusnya. Ya, harus ada pembagian ya, hak masing-masing. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana menasihati suami perokok? Ini modelnya ada di sini suaminya ini kan sama-sama ngaji modelnya ya. Ibunya ngaji, suaminya ngaji, ya, ngaji tapi masih rokokan. Lo ada seperti itu. Ya, tapi ya intinya sudah yang rokokan sendiri sudah tahu bahwa itu tidak baik. Tidak jadi apa lagi ya. Merokok itu apa sih? Kita enggak pakai agama dulu, agama kita taruh sini. Perhatikan. Kesehatan, ekonomi, sosial. Kesehatan sepakat. Para dokter di muka bumi ini sepakat bahwa rokok itu merugikan, memadorotkan, berbahaya. Dokter muslim, dokter kafir, bahkan dokter ateis gak punya agama, sepakat. Ini fakta yang tidak bisa dibantah. Ya, bahwa rokok itu merugikan. Sedangkan kaidah dalam agama mengatakan adzar yuzal. Kemadorotan harus dihilangkan. Itu kaidah agama. Sedangkan kemadorotan rokok tidak bisa dibantah. Sepakat. Ini dari segi kesehatan. Dari segi ekonomi. Merugikan gak ekonomi? Ada orang kuli pas-pasan. Tapi rokoknya gak mau pas-pasan. Iya pak. Ada kuli-kuli yang bekerja keras bu. Rela gak makan daripada tidak rokok. Istri saya mau. Ya. Lebih baik gak makan daripada gak rokok. Ya. Untuk belanja kadang-kadang seret. Tapi kalau untuk rokok wajib. Nah, ini dari segi ekonomi juga tidak menguntungkan sebenarnya. Ya, tidak menguntungkan. Terus dari segi sosial. Mengganggu enggak? Rokok ini. Mengganggu orang lain atau enggak? Seandainya enggak mengganggu, enggak mungkin di tempat-tempat umum ditulis dilarang rokok. Itu menunjukkan mengganggu. Ini belum agama. Kalau agama itu, kalau ini madharat, ini madharat, ini madharat, otomatis agama mengharap. Jadi ya, ayo belajar lah. Ini memang berat, tapi harus diusahai. Ya, jangan merokok. Ya. Ustaz yang mau tanya, saya pernah membaca hadis jika jual beli yang menjualnya belum memiliki barang itu dilarang. Apakah korupsi juga sama? Intinya itu ya, intinya itu harus ditangani. Kalaupun tidak ditangani, maka kalau dia itu posisinya sebagai agen, maka boleh. Karena agen itu statusnya seperti apa? Wakil dari pemilik barang. Tapi dia ini gak punya barang, terus dia makan iklan, terus ada orang beli, dia telepon sana, suruh ngirim ke sana, ini gak boleh. Karena barangnya belum dimiliki. Pertanyaannya banyak, juga ada bagiannya. Ketika berkendara berpikir menggunakan jari atau tangan kiri, bolehkah demikian mengingat tangan kanan fokus untuk menyetir motor? Ya nyetir motor aja. Oh ya. Sampai kan cuma nanti ibadah deh. Sampai setiran sini-sini. Ini hulu ya ini. Ini berlebihan. Jadi seperti ini ibadah deh ya. Sampai fokusnya jadi itu ibadah kalau niatnya untuk cari rezeki. Terus mau diri itu apa? Ada tak bilangan tertentu? Itu enggak ada. Bilangan tertentu itu kalau habis sholat, jadi mutlak saja. Gitu ada bro. Jadi apakah boleh? Tidak boleh kalau harus kecil saja. Khawatir malam apa? Iya, tidak boleh. Memabrukan orang lain nabrak malam. Ya, itu jalan. Ya, maksudnya haram itu bukan haram itu. Artinya jalan. Langsung abad itu, ibadahnya itu tidak hulu ya. Ya, jaman. Tapi ya ini ada dua, ada hal yang menunjukkan berhasil lah kita ini mendulang. Tapi sangat semangatnya. Semangat mencul kamu sendiri. Mencul kamu sendiri. Jadi ya, tidak usah. Seperti juga ada zaman yang pertanyaan ini, sering saya ditanya, Ustaz, boleh enggak saya ini puasa jauh? Kebetulan pas hari Kamis. Bagaimana saya niatkan puasa jauh, plus puasa Kamis, plus itu di tengah bulan. Boleh enggak saya niatkan puasa hari Kamis, puasa jauh, puasa ayam lagi? Orang sahabat itu tidak ada rekor ini. Jadi jauh juga. Jangan khawatir pahala sama itu. Para sahabat tidak pernah neko-neko kali ibadah. Ya habis azan, wudu, sholat dua rakaat, sholat sunnah wudu, berdiri lagi, sholat tahiyatul masjid, berdiri lagi, sholat qobliyah. Ada enggak? Antara azan dan iqamah berapa? Dua saja. Rasulullah enggak pernah ngomong. Rasulullah enggak pernah ngomong. Kalau kamu masuk masuk masjid, sholatlah tahiyatul masjid. Tidak pernah ngomong gitu Rasulullah. Yang diomongkan Rasulullah itu, kalau kamu masuk masjid, jangan duduk. Sholatlah dua rakaat. Kalau kamu jangan masuk, lihat qobliyah. Otomatis qobliyah kamarnya itu jadi dua sebelum. Jadi kalau habis wudu datang, lihat qobliyah. Berarti itu jadi setelah wudu plus sebelum duduk apa? Sholat dua rakaat. Jangan sendiri-sendiri. Kalau saya melihat ini cendrir dengan terang-terangan dengan kiri-kiritan, jangan berbahaya. Di rumah sendiri saya berhijrah, keluarga terutama bapak ibu maksa saya untuk mengikuti maulid Nabi dan Rasulullah. Apa yang harus saya lakukan? Mereka menjadi bahwa itu sebagai bentuk hidupnya. Itu bisa diatur. Kalau sampai sistem positif. Menyayangi ibu bapak itu banyak jalan. Sama jelas saya enggak mau buk. Tapi tetap itu bisa dihapus. Dengan cara sampai saya enggak punya uang untuk kasih hadiah. Enggak usah. Orang tua ya Allah. Saya mimpi jepi loh. Jepuan orang tua. Masalah yang lain juga orang jadi orang-orang. Jangan malu deh. Pak saya hidup di bapak. Bu saya hidup di bapak. Itu kalau dilakukan oleh seorang anak. Kalau lebih baik daripada seribu dana. Itu sudah omong dalil kalau itu. Tidak gelem itu. Ya tetap ada pakai dalil. Tapi yang lebih penting itu apa? Akhwat. Lihat ibunya, cucu-cucu yang dibantu sama anaknya yang sudah ngasih. Jilbabnya besar. Sekarang setelah ngasih kok malah bantu saya. Nijiti saya. Jangan malu. Jangan mencari hidayah. Jangan menjemput hidayah. Lebih baik daripada teman kasih kitab. Sama membacakan dalil. Terus untuk yang ngomong, cukup jadi, jilbabnya kecil, ibunya cuci piring dibantu. Ibunya kalau tidur, dibedeki. Wah, insya Allah. Insya Allah. Kalaupun ibu sampai tidak ikut sampai, ibu sampai tidak akan melarang. Pegang. Tiba. Al-Ikhsa yumsikul lisan. Berbuat kebaikan itu akan mengunci lisan. Paham tak? Al-ikhsan berbuat kebaikan yumsikul lisan, membuat orang itu terkunci lisan, enggak akan bisa ngomong. Ya, makanya kalau ngaji itu dibarengi akhlak, kan sering disampaikan. Akhlak itu penting. Akhlak itu, akhlak yang mulia itu lebih fasih daripada retorika di depan imam. Ya, dalam rumah. Apa itu di luar tema? Apa hukumnya selawat dan zikir bersama atau yang sering disebut itu kok? Istighosah boleh, istighosah itu Al-Quran menurut tahiyyu beristighosah. Tapi bagaimana caranya? Zikir, istighosah, solawat, tahlilan, tasbih, boleh semuanya. Semua itu syariat Islam. Tapi caranya yang benar. Caranya gimana? Al-A'raf 205. Al-A'raf 205. Wadzkur. Kalau diterjemahkan diartikan ingatlah. Tapi wadzkur itu artinya zikirlah. Wadzkur zikirlah. Rabbaka kepada Tuhanmu. Bagaimana caranya? Fi nafsika, dalam dirimu sendiri. Aduh, rame-rame. Al-Qur'annya mengatakan fi nafsika, dirimu. Tadarruan dengan khusyuk, wa khifatan tamah, wa dunal jahri, tidak mengharapkan selamat. Gambra. Surat apa? Berapa? Surat. Mohon dibaca ya Ustaz. Iya ya, baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, bagaimana hukumnya apabila seorang apa terkadang memakai cadar, terkadang tidak? Ya boleh kan ya. Cadar sendiri kan hukumnya diperselisihkan para ulama. Kalau saya berbagi, wallahu a'lam, hukumnya tidak wajib ya. Jadi ya, cari yang bermaslahat yang mana. Terus apa-apa juga jangan terlalu ya menganggap hina orang yang itu. Kadang-kadang orang itu keadaannya beda dengan diri kita. Mungkin itu orang tuanya belum menerima, orang tua Anda sudah bisa menerima. Mungkin orang itu punya lingkungan yang tidak sekondusif lingkungan Anda. Jadi positif thinking aja kayak gitu. Ya, jangan terlalu enak. Assalamualaikum Ustaz. Mohon penjelasan mengenai kotoran manusia. Kata Ustaz tadi tidak membatalkan wudu dan cukup dibasuh. Apakah termasuk dalamnya tinja? Ya iya, kan sudah saya katakan, najis tidak membatalkan wudu. Panjenengan harus wudu gendong anak panjenengan yang sudah makan selain ASI ya. Terus pipis Sama aja lagi bibir. Nah, sudah ya. Suci kan? Suci. Tapi kena badan, Ustaz. Batal enggak wudu sampai ya? Enggak dapat. Sama yang cuci tadi, sudah selesai. Karena najis tidak membatalkan wudu. Ustaz, kalau orang buang angin, buang... Nah, kalau orang, kalau laki-laki buang air, itu najis apa hadas? Terperinci. Kalau prosesnya itu hadas. Paham? Kalau barangnya yang keluar itu apa? Najis. Kalau kena barangnya yang keluar itu, kena di kaki habis wudu kena. Wudu alam misalnya loh ya, habis wudu kena. Apakah wudu lagi? Tidak usah wudu lagi, dicuci aja. Karena najis itu tidak membatalkan wudu, tapi hadas. Saya membatalkan wudu. Apakah diperbolehkan minum obat yang mengandung alkohol? Lebih baik tidak. Wallahu a'lam. Sebagaimana hukum anestesi bius dalam operasi, ya dibolehkan ya, bius. Ya, kalau nggak bius sakit lah, ya. Bius boleh ya. Bagaimana hukum kamar di negeri-negeri dingin? Tidak boleh. Alat itu lebih dingin, jangan dibilang nggak dingin. Saya waktu di apa lihat bisa 1 derajat, bisa min 1 derajat. Kita punya teman Rusia, kita punya teman Jerman, kita punya teman Denmark. Mereka bilang, kita ini di Rusia ini turun hujan, kita main bola. Jalan. Dinginnya gak terlalu. Kalau turun hujan, turun apa? Turun salju, main-mainnya biasa. Tapi kalau di tanah Arab, itu dinginnya itu dingin kori. Kori itu kering. Bikin ini apa? Pecah-pecah ini, waduh. Kalau gak terbiasa, pecah-pecah semua. Jadi kalau dikatakan, bagaimana hukum kamar di negeri-negeri dingin? Ya, negeri Arab juga negeri dingin. Kalau musim dingin, ekstrim. Karena itu kalau panas, panasnya sampai 50 lebih. Kalau dingin sampai kadang-kadang di bawah, satu derajat. Jadi itu bukan alasan gitu loh. Masih ingat para sahabat perang itu kan kedinginan para sahabat. Musim dingin. Seandainya itu alasannya itu ya sahabat musim dingin sudah terbang-terbang. Apakah menggunakan parfum yang ada alkoholnya haram? Wallahu a'lam, pribadi pendapat yang rajih tidaklah haram. Tapi kalau di luar masjid saya makanya ada yang jual non alkohol, lebih baik beli yang itu aja. Jadi kalau bisa enggak pakai alkohol. Tapi pendapat yang rajih, meskipun ada ulama yang mengatakan apa? Tidak boleh. Tapi kalau saya pribadi, saya cenderung untuk mengatakan alkohol itu kalau tidak di apa? Minum dengan konsumsi tidak sempurna untuk membersihkan luka itu. Bagaimana cara bermuamalah dengan orang tua yang masih non muslim, terutama saat beliau minta diantarkan ke gereja? Iya repotnya. Iya, gimana? Jawabannya gunakan doa Allah. Banyak pendapat lain. Bagaimana jika sebetulnya nggak boleh ya, karena itu kan berkaitan dengan apa? Kebaktian. Kecuali kalau diantarkan ke rumah sakit harus wajib gitu. Antarkan ke rumah sakit, ke pasar, wajib kebakti. Jangan urusan sosial. Tapi kalau gereja nih ya, saya lebih contohnya tidak boleh ya, tapi dengan cara yang baik untuk mengungkapkan. Jadi saking pentingnya biru walidain. Biru walidain tidak terputus karena kekafiran. Pamannya Nabi nih, ketika pamannya wafat, didatangi sama Nabi, Rasulullah mengatakan, ya ammi, kul la ilaha illallah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Rasulullah menyebut pamanku. Kekerabatan tidak hilang karena kekafiran. Sampai ketika menjelang matinya Abu Thalib, Rasulullah masih menyebut apa? Paman. Ya. Itu menunjukkan bahwa kekafiran tidak menghilangkan apa? Kekerabatan. Kekerabatan terus. Bagaimana jika kita masih punya wudu, tapi menceboki anaknya yang buang air besar? Apakah kita wudu lagi? Saya tanya lagi. Air besar tadi itu najis apa hadas? Najis. Najis wudu apa enggak? Dibersihkan pakai pewangi itu najis itu bisa hilang. Dan tidak wajib wudu. Tapi kalau mau wudu lagi ya monggo ya. Tapi tidak membatalkan wudu. Yang terakhir, alhamdulillah. Apakah berdosa kita apabila seorang istri atau calon istri bertanya kepada pasangannya tentang pernah berzina di masa lalunya apa tidak. Namun kita menutupi, tidak mengakui perbuatan di masa lalu. Tuh, saya kalau kita ditanya kayak itu sedih. Kayak pernah tadi pun berdiri sedih. Apa berdiri itu dengan bersumpah nama Allah? Tidak boleh. Misalnya, dulu memang pengajinan dah. Demi Allah saya tidak mungkin. Anda telah memakai nama Allah untuk mensucikan diri Anda. Haram. Berdusta atas nama Allah. Kalau seandainya dusta ya, ya dusta tapi tidak pakai apa? Nama Allah itu dosa. Ya. Karena Anda telah berbohong. Kecuali kalau tidak ditanya. Banyak caranya ya, kalau wanitanya itu baik, itu juga banyak yang aneh-aneh. Tambah dari kasih itu. Tapi memang sedih loh suami kalau istrinya itu didahului orang. Wah, kalau saya tidak terima, kalau saya pribadi tidak terima, saya tidak mau buat kalau saya. Tapi kalau dikasih tahu, kalau tidak dikasih tahu saya tidak tanya juga, gitu ya. Tapi sekiranya saya memposisikan diri di depan Islam, terus dikasih tahu seperti itu, tidak mungkin saya lanjutkan. Kecuali kalau saya tidak dikasih tahu dan saya tidak akan bertanya kayak gitu. Misalnya, kalau saya mau nikah lagi, misalnya seperti itu. Ya saya tidak mau tanya-tanya kayak gitu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi intinya ya, jangan sampaikan kekurangan hal lalu. Karena gini ya, man satara musliman satarallahu yaumal qiyamah. Barang siapa menutup aib seorang muslim, Allah menutup aibnya pada hari kiamat. Kalau menutup aibnya muslim saja wajib, apalagi menutup aib diri sendiri. Jadi kau berjendara di diri itu. Ya. Kalau namanya sekarang baik, ya tidak. Dan banyak-banyak beristighfar, dan jangan berkata. Ya. Allah Maha menerima taubat dan Maha pengampun. Ya. Tetap selalu berzikir, minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan mengampuni. Alhamdulillah selesai. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita istiqamah. Dan insya Allah kita bisa berbaik yang kita ingin. Semoga bermanfaat. Subhanallahu wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum.